Sing ngopi dan ngopi. Orang usah nyekli pipi. Sing penting subscribe ning channelnya Aneka Safari. Tenang lo, ojo lali. Aneka Safari Record. Nela Karisma. Yeah.